ini ada maunya. Bermurah hati ada maunya. Ada udang di balik batu, itu mengharap sesuatu. Adik, sudahkah ada yang punya?